Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika yujadu fi musnad al-Imam Ahmad min al-asanid wal mutun شيء كثير مما يوازي كثيرا من حديث مسلم بل والبخاري أيضا وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. Demikian juga tabi rahimahullahu ta'ala, ada dalam Musnad Ahmad sanad-sanad dan matan-matan syai'un katsir, yang banyak yang setara iya dengan banyak hadis dalam Sahih Muslim, bahkan yang setara sebanding sama bobotnya dengan standar dengan dalam Sahih Bukhari, dan tidak ada dalam keduanya, tidak ada dalam kitab salah satu keduanya, bahkan tidak dikeluarkan, tidak diriwayatkan seorang pun dari Ashabul Kutubil Arba'ah, yaitu Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, satu lagi Tirmidzi. Ashabul Kutubil Arba'ah ini Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi. Sehingga di dalam Ashabul Hadis, dalam Asyarul Hadis, dalam kitab Asyarul Hadis, Syekh Mubudur Rahimullah menyatakan ketika menta'alik kitab ini, Muhtasar Ulumul Hadis, kata beliau rahimahullah ta'ala, Musnad Imam Ahmad, a'taqidu anna alladhi yakrawhu ka'annahu qara'a al-ummahati sitt. Kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, Musnad Imam Ahmad, a'taqidu anna alladhi yakrawhu ka'annahu qara'a al-ummahati sitt. Kata Syekh rahimahullah, Musnad Imam Ahmad itu aku yakini seorang yang membacanya seakan-akan membaca ya kitab induk hadis yang 6. Seakan-akan membaca Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, dan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. 6. Seorang bacanya seakan-akan membaca 6 kitab tadi. Ka'annahu qara'a al-ummahati sitt. Fama yafutuhu illa syai'ul yasir. Asy-Syai'ul Yasir, ya tidak luput dari beliau hadis-hadis 6 kitab tadi kecuali sedikit saja. Ya tidak ada yang luput dari Musnad Ahmad dari 6 kitab tadi kecuali sedikit saja. Beliau qutuhu illa Asy-Syai'ul Yasir. Qala syarahimahullahu ta'ala, kama yaqulun kullu shaydi fi jawfil fara. Ya, kullu shayd fi jawfil fara. Ini semuanya ada. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, kata Abdul Rahimahullah, fihi khairun kathir. Ya, pada Musnad Ahmad itu banyak kebaikannya. Qala wal bahithu yahtaju ila kasratil qira'ah fi Musnad Ahmad. Seorang bahith, wal bahith yahtaju ila kasrati al qira'ah fi Musnad Ahmad. Al bahith, ya seorang yang bahithnya bahith itu butuh untuk banyak membaca kitab Musnad Ahmad. Rahimun rahimakumullah. Pernah kita baca dalam apa namanya mustalah hadis Syekh Utsaimin rahimahullah, untuk melihat lagi nanti pembahasan terkait dengan masalah apa namanya Musnad Ahmad. Saya ulangi lagi, saya ringkas untuk antum lebih jelas nanti lihat lagi. Intinya Musnad Ahmad yang ada, ya itu kan rahimun rahimakumullah, ada padanya Ziyadah ibnuhu Abdullah bin Imam Ahmad, yang bukan riwayat ayahnya, bukan riwayat Imam Ahmad, tapi riwayat apa namanya dari Zawaid Abdullah bin Ahmad. Juga setelah itu ada Ziyadah dari Al-Qutai'i, Abu Bakar Al-Qutai'i. Nah, sehingga ketika ada hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang syadidu ta'af, itu kemungkinannya itu adalah yang merupakan ziyadat dari Abdullah bin Ahmad dan Abu Bakar Al-Qutai'i. Adapun asalnya, ya, itu tidak. Demikian yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala setelah beliau menukil tiga pendapat yang ada, ya, dan menukil ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau apa namanya ringkasnya demikian. Saya nukil di antara ucapan Ibnu Taimiyah, kata beliau rahimahullah, wa qala syaikhul Islam syartu Ahmad bil Musnad aqwa min syartu Abi Dawud bi Musnad sunanihi. Syaratnya Imam Ahmad dalam kitab Musnad lebih kuat daripada syaratnya Abu Dawud dalam sunannya. Wa qad rawa Abu Dawud an rijalin a'radu anhum bil musnad. Abu Dawud telah meriwayatkan dalam sunannya beberapa orang perawi yang Imam Ahmad berpaling darinya, tidak meriwayatkan dari mereka. Yang diriwayatkan Abu Dawud. Qala wa qad syarata Ahmad bil musnad alla yarwiyana ma'rufin bil kadhib indah. Wa in kana fi dhalika ma huwa dha'ifun. Dan Imam Ahmad bin Hanbal telah mensyaratkan dalam sunnah musnadnya tidak meriwayatkan dari orang-orang yang ma'ruf dengan dusta. Syarat Ahmad dalam musnadnya tidak meriwayatkan dari orang-orang yang pendusta di sisinya. Walaupun ada di situ orang yang dhaif tapi tidak pendusta. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, thumma zada alaihi ibnuhu Abdullah Abu Bakar Al-Qutai'i ziyadat dummat ilaihi. Kemudian putranya Abdullah bin Ahmad menambah beberapa hadis. Kemudian juga Abu Bakar Al-Qutai'i menambah beberapa tambahan hadis yang dummat ilaihi digabungkan ke dalam Musnad Ahmad. Qala wa fiha katsirun min al-ahadits al-mawdu'ah. Disitulah di tambahan Abdullah bin Ahmad dan Abu Bakar Al-Qutai'i itulah ada banyak hadis maudhu'. Fadhanna man la ilma indahu anna dhalika min riwayati Ahmad bi musnadih. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang pada tambahan Abdullah bin Ahmad dan Abu Bakar Al-Qutai'i itu yang banyak hadis maudhu'. Tetapi fadhanna man la ilma indah, orang yang tidak tahu ilmu, tidak ada ilmunya, menyangka anna dhalika min riwayati Ahmad, itu ada riwayat Ahmad dalam musnadnya. Ya. Ini apa namanya kesimpulan dari riwayat dalam Imam Ahmad. Ada yang dhaif, tetapi yang maudhu itu adalah ziyadat yang disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad dan Abu Bakar Al-Qutai'i. Nah, antum lihat nanti dalam kita mustalah yang pernah kita baca. Nah, Allah rahimahullah ta'ala berkata, Bahkan di antum lihat di ta'liq itu, Abu Syakir rahimah berkata, qad rahimahullahu ta'ala, hadza kalamun jayyidun muhaqqaq. Ini jalan kalam yang jayyid muhaqqaq. Fa innal musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal huwa indana a'zamu dawawin sunnah. Musnad Imam Ahmad itu sisi kami, bagi kami adalah ya dawawin sunnah yang paling besar. Yang paling besar adalah Musnad Ahmad. Tadi kata Syekh Mukbil, seakan-akan orang membacanya seperti membaca 6 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Qala wa fihi hadits sahih katsirah. Dalam Musnad Ahmad ada banyak hadis sahih yang banyak dan tukhraj fil kutub sittah, yang tidak diriwayatkan dikeluarkan dalam kutub sittah. Kama qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan beliau sendiri Ahmad Syakir rahimahullahu taala qad khadama al-kitab. Beliau berkhidmah. Namun kata Syekh Mukbil rahimahullah, beliau berkhidmahnya sampai sepertiga kitab. Keburu meninggal dunia. Dan sekarang alhamdulillah ada yang berkhidmah. Dan dianggap bagus oleh apa namanya yang ada sekarang. 50 jilid. 50 jilid. Ya dengan apa namanya takhrij. 50 jilid. Musnad Ahmad. Allah rahimahullahu ta'ala berkata, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, waqad yujadu. Ini kan intinya pembahasan kita masalah di mana saja di hadis yang sahih selain dalam sahihain. Ketika kita katakan sahihain belum mencakup semua hadis sahih. Di mana aja ada? Ya. Di dalam mustakhraj. Ya, Abu Awanah dan lainnya. Kemudian dalam musnad. Dan Sahih Ibn Huzaimah, Ibn Hibban, kemudian dalam Musnad Ahmad. Berikutnya juga, wakadarika yujadu, demikian juga ada, didapati hadis sahih, fi mu'jamai Tabrani Al-Kabir Wal-Awsat. Di mu'jam Tabrani, beliau punya kitab Ma'ajim, Kabir, Wal-Awsat. Sebetulnya beliau punya 3. Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam Saghir. Ya, kalau Mujam Al-Kabir itu seperti musnad. Kalau Mujam Al-Kabir, beliau seperti musnad. Jadi beliau sebutkan sahabat dengan hadis-hadisnya. Kalau hadisnya sedikit, beliau sebutkan semua hadisnya. Kalau hadisnya banyak, beliau sebutkan sebagiannya. Kalau Mujam Al-Kabir, itu metode penulisannya seperti musnad. Sebelum disebutkan hadis per sahabat. Kalau Mu'jamul Awsat, beliau sebutkan di situ Gharaib Suyuhi. Beliau sebutkan dalam kitab Mu'jamul Awsat, itu Gharaib Suyuhi. Yani, man farada bihi ahadith allati tafarada biha suyuhu. Beliau sebutkan dalam Mu'jamul Awsat, Gharaib Suyuhi, yani al-hadith yang tafarada biha suyuhu. Yang guru-guru beliau saja yang meriwayatkannya. Tidak ada yang lain meriwayatkan kecuali guru beliau. Adapun Mu'jamus Saghir, itu beliau ingin mengenalkan guru-guru beliau. Farada rahimahullah an yu'arrif suyuh bisuyuhi. Ya, beliau ingin perkenalkan satu persatu guru beliau. Sehingga, ya, boleh sebutkan setiap guru satu hadis yang beliau dapatkan darinya. Itu Mu'jam, Ma'ajim, Tabrani, Mu'jamul Kabir, seperti musnad. Mu'jamul Awsat itu adalah hadis-hadis yang tafarada biha suyuhu, yang tidak dikenal lain. Yang ketiga adalah Mu'jam Saghir, itu adalah seperti ta'rif. Beliau mengenalkan satu persatu guru-gurunya, boleh sebutkan satu-satu hadis dari masing-masing gurunya. Saya mau beliau menyatakan, ketika menyebutkan ini, beliau sebutkan, ya, bahwasanya beliau rahimahullah mu'jiban jiddan bil mu'jamil awsat. Beliau sangat senang sekali, ya, dengan kitab mu'jam al-awsat. Yang di situ beliau dapatkan, ya, Gharaib Suyuhi. Hanya guru saja yang mendapatkan hadis tadi, yang mereka hadis tadi. Sampai disebutkan oleh beliau dalam Sahih Hadis, yaqulun iya, annahu kana mujiban jiddan bil mu'jam al-awsat, beliau sangat senang sekali, kagum dengan mu'jam al-awsat. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ya innani afnaitu fihi akhtar umri. Innani afnaitu fihi akhtar umri. Aku telah habiskan banyak umurku di kitab ini. Itu boleh sebutkan dalam Asyirul Hadis. Dan ada satu faedah sebutkan oleh Allah rahimahullah ta'ala. Ini faedah buat kita. Talabul ilm. Ya, ketika kita mengumpulkan sesuatu. Ya, tidak perlu terburu-buru untuk menerbitkannya, mengeluarkannya. Ya, para ulama kita bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan di sini, ya, aku hampir habiskan hampir seluruh umurku untuk ini. Iya. Tidak perlu ketika kita kumpulkan masail mabahith, itu langsung dikeluarkan, disampaikan kepada orang. Minimal itu dari kita sendiri. Nah. Alhamdulillah, kalau antum yang nanti sudah menikah, iya, masail, wasail sangat banyak. Wasail sangat banyak. Iya. Karena pribadi kadang kita buat misalnya di Telegram, ya pembahasan A dikumpulin di satu ini, nanti pembahasan B dikumpulin lagi di yang ini. Itu sendiri buat kita sendiri ada catatan. Ya kalau yang lebih lagi nanti, nantilah kalau udah nikah ya, kita buat blog misalnya khusus masalah hadis, khusus masalah wasilah banyak untuk kita mengulang-ulang pelajaran kita insya Allah. Ya tidak mesti harus dikeluarkan di cetak. Qala rahimahullahu ta'ala juga pada Musnadai Abi Ya'la wal Bazzar. Juga ada dalam kitab Musnad Abu Ya'la, Musnad Bazzar. Wa ghairi dhalika min al-masanid wal ma'ajim wal fawaid wal azza. Dan kitab-kitab lain dari Musnad-Musnad, Mujam-Mujam, kitab-kitab yang isinya faedah-faedah wal azza itu biasanya kitab-kitab pembahasan khusus. Iya, misalnya Kitabus Shalah. Iya, atau makanya apa namanya kalau apa dilibatnya juz itu yang satu pembahasan khusus tapi dengan sanad mayatamakkanul mutabahhiru fi hadzal syan, yang memungkinkan bagi orang yang mutabahhir iya punya keluasan dalam ilmu ini, bidang ini, minal hukmi bisihhati katsir minhu, bisa dia menghukumi sahihnya kebanyakan hadis-hadis dalam kitab-kitab tadi. Ba'da an-nadhari fi hali rijalihi, tentunya setelah dia menelaah, meneliti keadaan rijalnya, wa salamatihi min at-ta'lil al-mufsid, ya, dan selamatnya hadis tersebut dari ya ta'lil, dari ilat-ilat yang merusak, ya, selamat dari ilat qadihah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu lahu al-iqdamu 'ala dhalik wa illam yanussa 'ala sihhatihi hafizun qablah. Ini. Ini terkait dengan masalah ijtihad dan tashih wa tadhif. Yang sahih kata beliau, yang boleh kuatkan, boleh. Boleh seorang yang punya kemampuan, sudah mutabahhir, sudah punya iya, kekokohan dalam ilmu hadis, boleh dia iqdam ala dhalik. Boleh dia maju, yakni untuk mensahihkan satu hadis, walaupun tidak ada hafiz sebelumnya yang mensahihkannya. Karena iya, pintu ijtihad untuk ini masih terbuka. Ini muwafiqatan li Syekh Abi Zakaria Yahya An-Nawawi. Ini mencocoki pendapat Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi di antara berpendapat boleh orang-orang belakangan mensahihkan hadis yang dianggap sahih walaupun tidak ada sebelumnya mensahihkannya. Khilafan li Syekh Abi Amr Ibnu Shalah. Ya, berbeda dengan Ibnu Shalah. Beliau pendapatnya tidak boleh. Tapi yang sahih ya boleh. Nah, jadi seorang yang punya kemampuan, iya, sudah kokoh dalam ilmu hadis, dia menelaah, mengkaji kitab-kitab Musnad Ahmad, iya, kitab Sunan, kitab Mujam, iya, dan dia yakini syarat-syarat sahih terpenuhi, boleh dia katakan hadis ini sahih, walaupun belum mendapati imam sebelum menyatakan sahih, itu boleh dan itu yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup salam.